أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تعالى يا أهل الذين آمنوا وهي أوراق الإيمان اعملوا بمقتضى الإيمان. Lakukanlah konsekuensi-konsekuensi dari keimanan. Bian tuwallu ma man qama bih wa tu'adu man lam yakum bih. Konsekuensi-konsekuensi iman adalah al-wala' wal-bara', sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Mencintai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi terhadap orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, janganlah kalian jadikan ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, alladzina hum aqrabun nas ilaikum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling dekat pada kalian. Wa ghairu min babin aula wa ahra, dan selainnya lebih berhak lagi dan lebih pantas lagi. Fala tattakhiduhum awliya in istahabbul kufra 'ala al-iman. Jangan kalian jadikan mereka-mereka sebagai teman, penolong ketika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Ikhtaru ala wajhi ridha wal mahabbah. Mereka ridha dan mencintai kekufuran dan keimanan. Jangan jadikan teman orang yang seperti ini. Wa may yatawallahu minkum faulaika humul zalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman bagi kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Lianlahum tajarrau ala ma'asillah, karena mereka lancang, berani dan lancang terhadap kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Wattakhadu a'da Allah awliya, mereka jadikan musuh-musuh Allah sebagai penolong. Wa aslul wilayah al-mahabba wal-nusrah, inti pokok dari al-wilayah, kecintaan, wala, adalah al-mahabba wal-nusrah, kecintaan dan pertolongan. Wa dhalika an ittikhadahum awliya, yang demikian itu wasanya menjadikan mereka sebagai teman dan sebagai wali, mujibun li taqdim ta'ati ala ta'atillah. Yang namanya jadikan teman, kawan, penolong, ya pasti mereka akan lebih didahului taat patuh kepada mereka daripada taat patuh kepada Allah. Wa mahabbatuhum ala mahabbatillah wa rasulih, lebih mencintai mereka daripada mencintai Allah azza wa jalla. Oleh hada dzakar sabab al-mujib lidzalik, oleh karena itu Allah sebutkan sebab. Nah, yang mewajibkan hal itu wa anna muhabbatullah rasulah, yaitu wasanya mencintai Allah dan rasulnya, yata'ayyan taqdimuhuma ala muhabbat kulli syai, lebih harus lebih didahulukan mencintai Allah dan rasulnya daripada yang lainnya, daripada segala sesuatu. Waja'ala jami'al asya' tabi'a lahum, menjadikan segala sesuatu mengikuti Allah dan Rasulnya. Faqala qul in kana abakum. Maka Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya ayah-ayah kalian, wa mislumul ummahat, sama masuk di dalamnya, ummahat, ibu-ibu kalian. Artinya kalimat aba di sini aghlabiyah dipakai, karena sering dipakai apa? Aba, ya masuk, include, sudah masuk dalamnya al-ummahat. Ya. Wa abnaukum wa ikhwanukum fin nasabul ishrah. Anak kalian, saudara kalian dalam nasab dan keluarga, azwajikum, istri-istri kalian, asyiratukum, keluarga kalian, kerabatikum, umumukum, umuman, kerabat, karib secara umum, wa amwalun iqtarabtumuha, iqtarabtumuha, iqtasabtumuha, wa ta'aytum fi tahsiriha, atau harta yang kalian cari sehingga kalian capek di dalam mencari harta tersebut. Khassaha bidzikr, Allah khususkan di sini dengan penyebutan harta dan yang semisalnya. Lianna arghab 'inda ahliha, karena lebih dicintai. Nah, bagi pemiliknya. Wa sahibu ashad hirsan 'alaiha. Pemiliknya lebih rakus untuk mencarinya. Mimman ta'tihil amwal min ghairi ta'ab wala kad. Dibandingkan dengan orang-orang yang mencari harta tanpa ada susah payah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Ya, jatuh, rugi dan semisal. Ada syamil jami'an wa tijarat wal makasib min urud tijarat. Masuk dalam segala sesuatu jual beli. Tijarah asman wal awani wa asriha amti'a al-habub wal urud wal an'am wa ghairaha. Dari perabotan, rumah tangga, peralatan, senjata. Ya, alat-alat, biji-bijian, pertanian, binatang ternak dan yang semisal dan semisalnya. Wa masakin tardawnaha min husniha wa zakhrafatiha wa muwafaqatiha li ahwaikum, atau kalian lebih mencintai tempat tinggal kalian, rumah-rumah kalian yang kalian nam ridai dari keindahannya, kebagusannya, mencocoki hawa nafsu kalian. Apabila kalian ini semua mencintai apa yang disebutkan tadi, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihad fi sabilillah, fa antum fasaqah zalamah, maka kalian adalah orang-orang yang fasik dan orang yang zalim. Fatarabbasu, maka tunggulah kehancurannya. Intadiru ma halla ma yahullu bikum minal iqab, tunggulah kehancurannya dan iqab. Hatta ya'ti amrullah bi amrih, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa menghindar darinya. Allah la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Al kharijin an ta'ati, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-muqaddimin ala mahabbatillah syai'an min al-madhkurat, lebih mendahulukan apa yang tadi disebutkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadhil ayat karima a'zam dalil ala wujub mahabbatillah wa rasulih. Ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya taat, wajibnya lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu. وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد, ancaman yang keras. Nah, dan siksaan yang pasti. على من كان شيء من هذه المذكورات, terhadap orang-orang yang lebih mendahulukan ini semua dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Wa'alamatu dhalika annahu idza urida 'alaihi amran, ciri dan tanda, ketahuan dan terlihat ada cirinya. Ciri mereka-mereka ini ahaduhuma yuhibbullah rasul walaysa li nafsi fi hawa al-akhar tuhibbu li nafsi wa tashtahi walakinahu tahu yufawwid alayhi mahbuban lillah wa rasul aw yanqusa fa inna in kana qaddama tahwa nafsuhu ala muhabba ma yuhibbuhu Allah dalla ala anna zalim tarikul yujib lima yajib alayhi. Ciri dan tanda kepada orang-orang yang seperti ini, yang pertama, yuhibbullah wa rasul wa laysa li nafsihi fi hawa. Golongan yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak ada hawa nafsu dalam syahwat yang lainnya selain mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada mencintai selain Allah, lebih mendahulukan Allah. Ini golongan yang pertama. Wal akhar, golongan yang kedua, dia lebih mencintai dirinya sendiri, hawa nafsunya. Nah, sehingga luput darinya Allah dan Rasulnya atau kurang darinya. Innahu in qaddima ma tahwa nafsu. Dan kalaulah seandainya dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan Allah, maka ini ciri kata Imam Sa'di rahimahullah, annahu zalim. Orang ini zalim. Tarikun lima yajibu alaih. Dia meninggalkan apa-apa yang wajib baginya. Wallahul musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.